Tapi itu tidak ada hubungannya, itu hanya memperindah. Tidak perlu digunting, dibawa pulang, dijadikan jimat. Ya. Sama halnya kalau di Hajar Aswad masuk gitu kan. Bapak-bapak banyak, ibu-ibu kalau pas cium, wangi sekali ya, kopiannya dicabut, digosok-gosok, jilbabnya digosok. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Wangi. Ya kerajaan Saudi kasih minyak wangi gitu kan. Gak ada hubungannya di situ. Makanya Umar bin Khattab mengatakan pada saat melihat Hajar Aswad, beliau mengatakan dengan suara yang keras. Demi Allah, dengan suara keras di musim haji gitu kan. Beliau berdiri karena orangnya tinggi besar, Umar bin Khattab kalau duduk, ya duduk di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Gitu ya. Jadi tingginya 2 meteran lebih. Beliau di zaman khilafahnya berdiri di depan Hajar Aswad, jadi jemaah haji itu pada sampai di dadanya saja gitu kan, pendek-pendek semua. Jadi beliau berteriak dengan suara keras, beliau mengatakan, demi Allah, hai Hajar Aswad, Hajar Aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan menciummu. Artinya, Umar ingin berikan pelajaran kepada kita. Perintahnya, cium, cukup. Nggak ada gosok-gosok kopiah, gitu kan. Nggak ada gosok-gosok jilbab. Cukup selesai cium karena perintah Allah. Itu aja. Itu cuma batu, simbolik, gitu kan. Sebagai simbol. Adanya Ka'bah juga simbolik. Kita tidak sembah Ka'bah, kan gitu. Tapi kita sedang melakukan perintah Allah. Kalau perintah Allah sujud ke laut, ya kita ke laut. Ke pohon, ya ke pohon. Karena Ka'bah, ya Ka'bah, gitu kan. Jadi konsepnya jelas, jangan sampai berlebihan gitu kan. Ini perlu dijaga. Sama juga di Masjid Nabawi begitu, di kuburan Nabi SAW, ada lubang. Kita kalau musim haji dulu, waktu masih mahasiswa disuruh jaga tuh depan kuburan Nabi. Nanti kalau kita lihat ke dalam gitu kan, sebenarnya enggak perlu ngintip sih. Ya. Tapi orang banyak fudul ya, mau tahu gitu, lihat. Nanti yang jadi masalah diingatin, ini cuma berikan salam, selesai. Berdoa pun jangan di sini, di sana menghadap kiblat gitu kan. Jangan di sini. Itu kadang-kadang kalau kita lalai ada yang kirim surat ke Nabi. Loh, Anda mungkin bingung, kok bisa Ustaz? Iya, jadi di lubang itu dilempar kertas gitu. Ada yang kopiannya digosok-gosok, ada yang macam-macam gitu. Kenapa? Berkah. Siapa yang bilang gitu? Pintu rumah Nabi SAW itu pintu besi dibuat kerajaan Saudi, gak ada berkahnya gitu. Berkah itu pada saat kita menjalankan perintah beliau, itu berkah gitu kan, meninggalkan larangannya. Bukan dengan besinya. Apa gunanya Anda gosok-gosok kopiah di besi itu, sementara Anda melanggar sunnahnya gitu kan? Tidak boleh. Yang terjadi pada saat selesai musim haji, disapu kuburan Nabi SAW banyak sekali kertas. Bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Afrika, macam-macam. Apa isinya? Istighatsah bighairillah. Minta tolong kepada selain Allah. Bunyinya, ya Rasulullah sembuhin penyakit saya. Ya Rasulullah mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah begini. Dari mana ajaran ini gitu kan? Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis Bukhari, hai anak kecil, kalau kau minta sesuatu hanya minta kepada Allah. Selesai. Gitu kan? Kalau kau apapun butuhkan, minta kepada Allah. Dan ingatlah, kalau satu kaum ingin menyusahkanmu dan Allah tidak mau kau ditimpa musibah itu, maka tidak akan menimpamu. Dan kalau seandainya satu kaum mendukung kamu, sementara Allah mau musibah menimpamu, maka pasti kau kena. Gitu kan? Sudah diangkat polpen dan sudah kering. Gitu kan? Sudah selesai. Takdir sudah tercatatkan semuanya. Konsep Tuhan jelas. Baik, kembali kepada Ka'bah. Lalu dikatakan di ayat 27-nya, وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ. Ya, belum saya terima tadi. Jangan sekutukan aku apapun dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah serta orang-orang yang ruku dan sujud. Artinya ini aja perilakunya nih, ibadah di Ka'bah, nggak ada apa-apa yang lain, gitu kan? Baik, ayat 27 dikatakan, wa'adzim finnas. Ini saksi bahasan kita. Wa'adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tika min kulli fajjin amiq. Ini yang kita katakan tadi, suaranya sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini. Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Teriak saja, nanti Allah yang sampaikan suara Muhammad Ibrahim. Maka mereka akan datang berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Kenapa untanya kurus? Karena terlalu jauh perjalanannya gitu. Ya, ini ulama tafsir mengatakan seperti itu. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Seluruh penjuru bumi ini yang beriman kepada Allah datang waktu itu untuk haji. Ayat 28, liyashhadu. Apa gunanya mereka dipanggil haji? Liyashhadu, ya, manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imu aw atimul ba'isa al fakir, ya. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat, ya, untuk mereka dan agar mereka menyebutkan nama Allah. Artinya mereka lihat nih, oh ini ada Ka'bah, rumahnya Allah, beginilah cara ibadah. Nabi Ibrahim AS mendakwakan yang apa yang dalam suhufnya kepada manusia pada saat itu gitu kan. Pada beberapa hari yang ditentukan, maksudnya haji, atas rezeki yang diberikan atau Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, ya, dikurbankan. Maka makanlah sebagian darinya, berarti boleh memakan daging kurban. Tidak harus semuanya dikasih. sama dengan akhika, boleh diambil, ya. Tapi ulama mengatakan paling tidak sepertiganya atau maksimal sepertiganya, gitu kan? Selebihnya disedekahkan. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Berarti afdolnya diberikan kepada orang yang tidak mampu, gitu kan? Kemudian ayat 29, ثُمَّ يَكْدُوا تَفَاثَهُمْ وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْيَتَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَطِيقِ. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, artinya bersuci, memandikan, memotong kuku, seperti kalau kita lagi mau pakai ihram gitu kan, membersihkan semuanya, menyempurnakan nadar-nadar mereka dan melakukan tawaf sekitar Baitillah atau Ka'bah itu sendiri. Baik, setelah itu, ya, setelah selesai semuanya, ya, haji sudah diperintahkan, maka kita tutup pertemuan kita Bapak Ibu sekalian yang rahimakumullah dengan kisah yang sedikit menyimpulkan tentang Ibrahim alaihissalam dan Ismail ini. Nabi Ibrahim alaihissalam ya sempat kembali ke Sarah, gitu kan? Dan Sarah ini Allah SWT berikan berkah kehidupannya. Setelah kejadian pembangunan Ka'bah, haji sudah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh balik, gitu kan? Pada saat balik ke sana, Sarah ternyata Allah SWT bukan cuma sekedar membuat dia melahirkan umur tua dan mandul 60 tahun, tapi Allah memberkahi dia berhasil melihat anak cucunya. Jadi Ishak akhirnya punya anak lagi namanya Ya'qub. Ya. Ya'qub ini nama lainnya Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Ya'qub sebenarnya. Gitu kan? Kalau dikatakan Bani Israel, berarti keturunannya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub. Nah, kenapa dikatakan di sini Nabi Ibrahim sekali lagi adalah bapaknya para nabi? Ternyata setelah Nabi Ya'qub datang lagi Yusuf. Juga keturunan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata para ulama, semua nabi-nabi Bani Israel itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Daud, Sulaiman, Musa, Isa, gitu kan? Itu semuanya termasuk Yahya, Zakaria, itu semuanya keturunan nabi-nabi Bani Israel. Nah, kita tutup dengan sebuah konsep yang penting. Di dunia ini, agama propertis, agama samawiyah dikenal tiga. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sebenarnya, semua orang yang beriman kepada Allah dikatakan Muslim. Sebenarnya gitu kan? Tapi harus sepenuhnya, harus seutuhnya. Kita kembali kepada orang-orang Yahudi dulu. Orang Yahudi diambil dari kata-kata Huda. Yahudi artinya Huda, artinya taubat. Artinya taubat. Kisahnya itu waktu Nabi Musa alaihissalam pergi menerima wahyu, ya, Taurat selama 40 hari di Tur Sina, gitu kan. Itu ada satu pengikutnya namanya Samiri, membuat patung sapi kan, gitu, dari emas. Diajak kaumnya untuk beriman kepada, untuk menyembah patung itu. Waktu itu Musa alaihissalam meninggalkan saudaranya dari ibunya, gitu kan, ya, saudara kandungnya Harun alaihissalam, nabi juga, gitu kan. Tapi Harun gak mampu untuk membendung kaumnya. Sampai Nabi Musa AS kembali, kemudian marah kepada Samiri, diusir keluar dari kaum tersebut, dihancurkanlah patung itu, gitu kan. Nah, setelah itu, setelah dihancurkan patung tadi, ya, maka Nabi Musa AS, ya, lalu memerintahkan, ya, Bani Israel untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka semua mengatakan, Inna hudna ilaik. Kami semua bertaubat kepada Allah. Kata-kata hudna, huda, itu adalah akar kata Yahudi. Jadi Yahudi sebenarnya artinya bertaubat. Artinya bertaubat, diambil dari kata ini. Bertaubat dari penyembahan berhala tadi. Gitu kan? Baik itu Yahudi. Semua yang beriman kepada Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, sebelum Musa meninggal, gitu kan, sebelum datang Nabi setelahnya, yaitu Isa AS, dari Nabi Bani Israel, semua dari Bani Israel yang beriman kepada Musa dikatakan Muslim. Dikatakan Muslim. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran yang menyebutkan kata-kata Islam pertama adalah Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakum muslimin, kata Allah. Ibrahim yang memberikan nama kalian orang-orang yang beriman atau berislam, menyerahkan diri kepada Allah. Setelah Nabi Isa alaihissalam datang, maka siapapun yang hidup zaman itu dari Bani Israel saja. Kan gitu. Dari Bani Israel, karena ini adalah Nabi-Nabi Bani Israel. Sebenarnya sudah banyak dari keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang tidak beriman kepada Isa dikatakan kafir walaupun pengikutnya Nabi Musa. Kenapa? Dan dikatakan lagi dia Muslim karena memang dia menolak Nabi yang diutus oleh Allah setelahnya. Kita harus beriman kepada itu juga, gitu kan? Tapi yang hidup di zaman itu, maka semua yang beriman kepada Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelumnya, Musa dan seterusnya, gitu kan? Tapi menjalankan syariat Nabi yang terakhir yaitu Isa alaihissalam dalam Injil, tidak menjalankan lagi Taurat karena ini konseptualnya sudah Datang Nabi Isa alaihissalam, dikatakan Muslim. Yang tidak beriman kepada Nabi Isa dikatakan kafir. Makanya Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Ini terjadi terus sampai datangnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Semua pengikut Nabi-Nabi, karena Nabi Isa itu hidup sezaman dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, beda lokasi dakwah. Kan gitu. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Syuaib, berbeda lokasi, tapi Nabi, dakwanya masing-masing gitu kan. Jadi lokasinya saja, di lokasi dia wajib beriman gitu kan. Waktu Nabi Muhammad SAW datang, semua Nabi-Nabi, Isa kan sezaman dengan Zakaria dan Yahya, ada hukum-hukum masing-masing gitu kan. Itu semuanya dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau diutus untuk semua umat manusia. Nah, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebelumnya dikatakan Muslim. Makanya kita dikatakan Muslim, itu sebabnya. Dan kita tidak mengatakan Nasrani Muslim lagi, karena mereka masih menolak satu Nabi, gitu kan. Penolakan ini membuat mereka tidak dikatakan Muslim, padahal sebenarnya Muslim juga, gitu kan. Padahal sebenarnya Muslim. Nah, kalau kita kembali kepada alasan, kenapa orang Yahudi gak mau beriman? Alasannya sangat konyol, Bapak Ibu sekalian. Rahimakumullah. Kenapa saya katakan konyol? Karena mereka mengatakan, kami tidak mau beriman kepada Muhammad dengan alasan fanatisme keturunan. Kami, mereka mengatakan kami dari keturunannya Yakub, tadi Israel, Ishak, ibunya Ishak siapa? Sarah. Sarah itu dulu tuan. Nabi Muhammad SAW lahir dari mana? Jalurnya Nabi Ismail. Ibunya Ismail siapa? Hajar, bekas bu? Budak. Hanya itu saja. Jadi hanya mengatakan Muhammad itu dari turunan budak gitu loh. Padahal sekonyol gitu kan, tidak ada sesuatu yang harus mendesak seperti itu gitu kan. Apalagi waktu dinikahi Hajar alaihissalam oleh Nabi Ibrahim itu dimerdekakan. Kemudian dinikahi, jadi tidak lagi terbudakan di situ. Kan gitu. Jadi hanya itu alasannya mereka tidak beriman. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, tafsir Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang kemurkai adalah Yahudi. Allah murka, karena mereka tahu kebenaran. Tapi mereka tidak mau imani, hanya karena fanatisme konyol gitu. Kalau dolin, orang-orang sesat adalah Nasrani. Kenapa sesat? Mereka mau beribadah, mau menyebarkan agama, tapi jahil, tidak tahu gitu. Mereka tidak ngerti. Inilah tafsirnya. Ini yang kita bisa sampaikan. Semua bermanfaat insya Allah. Pertama kali kita akan lanjutkan lagi dengan poin-poin yang lain. Dan mudah-mudahan Allah SWT masih memberkahi ya pertemuan kita dan memberkahi juga pertemuan yang sekarang. Dan memberikan kesempatan kepada kita untuk ya menjalankan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari. Fadhal. Kemudian sahabat Alisa tanya ulang jika mungkin ada pertanyaan, persilakan dua penanya dari bapak semuanya. Assalamualaikum. Malamnya dia bermimpi untuk disuruh menggali tanah di halaman rumahnya. Kemudian besoknya dia menggali halaman rumahnya. Memang ketemukan benda-benda berupa kala. Yang saya tanyakan ini, apakah mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih atas penjelasan. Baik. Kalau kita berbicara tentang mimpi, maka mimpi ada dua macam. Ibnu Sirin rahimahullah menjelaskan, seorang tabi'in yang masyhur, mimpi itu ada dua, ada ru'yah, ada hilm. Ada ru'yah, ada hilm. Seperti ru'yah hilal, melihat bulan gitu kan, istilah ru'yah. Bukan ruqyah. Ruqyah mengobati orang yang sedang kesihiran dan keracunan gitu kan. Ruqyah pakai qaf. Kalau ini pakai hamzah, ru'yah ya. Kata Nabi SAW, ru'yah as-sadiqah, ar-ru'yah as-sadiqah ya. Jadi mimpi yang benar itu bagian daripada atau cabang daripada mukjizat para nabi. Jadi ada sebenarnya mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu poinnya. Tapi syaratnya kata para ulama, orang itu memang dekat dengan Allah. Sehingga memang betul-betul dalam konsep yang benar ya. Sesuai Al-Quran dan Sunnah, memang wahyu. Maka dia bisa mimpi. Misalnya dia mau haji tahun ini, dia mimpi. Dia pakai ihram misalnya. Dia mimpi melihat Ka'bah. Ya, ternyata akhirnya dia pergi haji tahun itu. Allah mudahin. Itu contoh. Ada kerabatnya mau datang, mungkin dia lihat. Memang benar terjadi. Kan gitu. Jadi itu konsepnya bisa terjadi. Namanya ru'yah as-sadiqah. Itu ada. Ya, itu benar. Selama orang itu memang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya ulama bilang kalau ahli maksiat, tapi memang dia ahli tauhid. Dia memang mengisahkan Allah. Cuma dia pernah bermaksiat. Lalu dia mau bertaubat kepada Allah. Atau Allah ingin dia bertaubat. Allah mimpikan dia masuk ke neraka. Gitu kan.

sekarang umat ini, umat Islam ini itu hilang, sehingga sangat terpuruk. Bagaimana kita membangun suatu etos jihad yang seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga, bagaimana Umar dulu yang tadinya seorang yang bisa memperangkat ke laut menjadi Ashabul Karimah, dan sahabat-sahabatnya yang lain yang membangun. Nah sekarang umat sekarang bisa ini hilang etos jihad, pendengar bukan bisa mengalami benar dengan nilai aku dan ya. Saya hafal ada ayat di Al-Qur'an. Kok Rasulullah kok minta ku dihajar pun. Aku tuh sudah cuek kan bisa. Tidak ada ayat pas penandaan Al-Qur'an dengan. Jadi konsepnya begini sebenarnya. Islam itu tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu sekalian yang rahimakumullah. Islam tidak akan pernah berubah. Islam itu akan terus sama. Biasanya yang berubah itu individunya, muslim-muslimnya gitu kan. Nah, kita tidak boleh menarik tolok ukur tentang perubahan Islam itu dari perilaku individu ini. Kalau tadi kita tarik misalnya kasusnya Bapak ini, kalau kita masuk ke komunitas yang memang dasarnya jauh dari agama, maka kita akan temukan seperti kasus tadi. Misalnya memang di komplek perumahan ini memang orang nggak pernah hadir di pengajian, memang nggak jaga sholat, memang nggak jaga ibadah kepada Allah, maka akan ditemui kasus tadi. Tapi kalau Bapak ikut dalam komunitas yang lain, memang mereka melakukan perintah agama gitu kan, ada, pasti mereka akan jenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, karena mereka tahu ada fadilah, ada janji di situ. Kalau saya melihat Allahu a'lam, sebenarnya secara umum umat Islam ada begini, ada dua komunitas ini. Jadi pada saat kita masuk di sini, maka akan temukan seperti itu, di sini juga begitu. Kalau yang kita fokus ke orang-orang tadi yang tidak menjalankan aplikasi, tinggal masalahnya satu, kembalilah kepada agama gitu kan. Kalau mereka kembali kepada agama sudah jelas. Kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan itu. Semua perilaku kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konseptual meyakini hanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan alam semesta yang menciptakan langit, bumi, udara, air, malaikat, jin, manusia, segala hal adalah Allah. Berarti kita tinggal kembali kepada Dia. Selesai. Itu Allah sudah tuangkan semua perilaku kita, kebutuhan kita. Menghadapi masalah, bagaimana menambahkan nikmat, bagaimana kehidupan kita agar bahagia di dunia, dan segala itu sudah diajarkan. Ya, pada saat kita ada masalah, hadapi dengan sabar. Pada saat kita sedang dibutuhkan kejujuran, kita jujur. Pada saat segalanya, kita lagi ada masalah dengan orang, memaafkan. Semua sudah diberikan konsep-konsepnya, tinggal bagaimana aplikasinya. Jadi kita simpulkan adalah, kalau kita ingin memang secara keseluruhan umat ini tiba-tiba berubah gitu kan, itu memang butuh waktu yang besar. Tapi dengan izin Allah SWT, saya yakin setiap kali Bapak Ibu hadir di sebuah majelis taklim contoh seperti kita ini dan yang lainnya, pasti pulangnya ada membawa sesuatu gitu kan. Bayangkan kalau setiap taklim Anda hadir, maka akan terus bertambah dan pasti akan membawa perubahan. Yang tidak membawa perubahan memang kalau tidak pernah ada sama sekali upaya untuk menambah ilmu. Ingat, tidak akan masuk surga kecuali dengan iman, tidak akan ada iman kecuali dengan ilmu. Jelas, gak mungkin tiba-tiba iman kita. Jadi orang kalau sholat yang tidak punya ilmu itu biasanya Allahu Akbar. Kenapa? Mau masukin kata Allah dalam hatinya. Gimana caranya gitu? Gak mungkin terjadi itu kan? Tapi Allahu Akbar, sudah. Dengan ilmunya apa nih? Siapa itu Allah? Bagaimana kita mengenal Dia? Nanti akan terbawa ke arus itu sebenarnya. Bukan dengan mencari tahu, dengan kejahilan. Jadi harus dengan ilmu. Allahu a'lam, mungkin begitu. Mungkin zaman sahabat Al-Sanayah.